Apa kabar semuanya, baik? Barat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh, dahannya pun bergoyang. Airnya tercurah, tumpah habis, tak tinggal lagi. Wanita yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu. Wanita yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di suatu kecewa. Apa? Karena